Mitra bisnis dalam buku tentang pemberantasan korupsi yang ditulis Kwi Kian Gi beberapa tahun yang lalu, Kwi Kian Gi telah membahas secara mendalam langkah-langkah untuk memberantas korupsi secara lengkap dan komprehensif, mulai dari pemangkasan birokrasi hingga pemberian remunerasi serta punishment yang berat untuk mencegah terjadinya korupsi. Yang menarik, meski Departemen Keuangan telah menjadi proyek percontohan dari pola remunerasi bagi aparat pemerintah, namun kasus mafia pajak ternyata masih terjadi. Apa pendapat Kwi Kian Gi atas masalah ini? Segera kita akan temui Kwi Kian Gi. Pak Kwi, aparat di Departemen Keuangan telah mendapatkan remunerasi yang lebih baik, namun nyatanya kasus mafia pajak seperti Gayus dan lain-lain masih saja terjadi. Apa pendapat Bapak? Ya, gaji yang diperbaiki itu adalah reward. Tapi tidak ada gunanya kalau tidak ada punishment-nya. Setelah melanggar kan tidak ada hukuman. Tapi bahwa ini fenomena yang sudah menyeluruh itu kan sudah lama kan. Dan tidak ada inisiatif menghukum dari pihak Departemen Keuangan sendiri. Meledaknya Gayus kan tidak oleh Menteri Keuangan. Tapi Menteri Keuangan sebelum ini terkenal sebagai orang bersih, yang hebat, reformis, ternyata terkejut setelah begini. Tapi Pak Kwik, dalam RDP dengan DPR, Dijen Pajak mengatakan bahwa Depkeo telah lama mencium aksi mafia pajak, bahkan telah melaporkannya ke polisi, namun tidak mendapat tanggapan. Ya, oke, bisa saja mengatakan demikian. Nah, tetapi di dalam Departemen Keuangan kan bukan sendiri, Pak Cetar juga kan tidak sendiri. Artinya apa memang betul di dalam Departemen Keuangan dia sudah berjuang habis-habisan? Apa betul sudah melaporkan kepada Menteri Keuangan? Dan apa betul Departemen Keuangan seluruhnya sepakat untuk minta kepada Polri? Kalau memang itu betul, lalu kemudian tidak ada respon, terus ngapain? Ia mesti lapor kepada Presiden, kan? Nah, kalau nggak ada respon pada Presiden, kalau saya, konferensi pers. Saya sebagai Menteri lapor pada Presiden, urusan besar didiamkan, gitu. Nah, terus kemudian Presidennya marah. Lo kok begitu gitu, ya pecatlah saya gitu, pecatlah saya, itu kan berkali-kali saya lakukan. Nah, saya dianggap aneh, tidak punya aturan menteri kok gitu kan waktu itu. Urusan BLBI, urusan macam-macam, ya oke, nggak ada respon. Sekarang saya akan memilih, saya ini setia rakyat atau setia pada presiden saya gitu. Lebih baik bicara jelas. Nah, sekarang presiden ditantang, Anda bertindak atau Anda memecat saya. Lalu urusannya dua-duanya menjadi jelas untuk rakyat, kan? Demikian Kwi Kian Gi. Saya Dinda Natasha.